Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun anda berada, dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan dan karunia, limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Al-Allama Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya barakallahu fikum, kita masih dalam pembahasan ya tentang ayat yang menjadi landasan disusunnya kitab ini oleh beliau, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan aniaya atau melampaui batas. Taib, di pertemuan terakhir kita telah membahas mengenai makna takwa. Ternyata takwa itu ada al-iman dan ihtisab di dalamnya, mengimani dan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ketakwaan yang hakiki, dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu nukilan tentang makna takwa yang dipuji oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari seorang imam besar dari kalangan tabi'in, Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala. Baik, setelah penjelasan ini, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala kemudian mengomentari atau memberikan keterangan tentang pentingnya kita membahas ilmu itu dan memahaminya dengan benar. Seperti perbedaan-perbedaan antara ya albir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Ya, misalnya dosa dan perbuatan mungkar, al-ithm wal-udwan. Dosa dan perbuatan menganiaya, melampaui batas. Apa perbedaannya? Ini akan banyak memudahkan kita memahami Islam, ya, agar nantinya kita bisa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu yang jelas untuk keselamatan kita, insyaAllah. Baik, ada keterangan selanjutnya yang disampaikan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, وَهَذَا بَابٌ شَرِيفٌ يُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفَاءٌ عَظِيمٌ. Ini adalah pembahasan yang agung, yang dengannya kita bisa mengambil manfaat yang besar. Fi fahmi al-fadhil Qur'ani wa dalalatihi wa ma'rifati hududi ma anzalallahu ala rasulihi fa innahu huwal ilmun nafi'. Kita dapat mengambil manfaat yang besar, yang agung dalam memahami lafaz-lafaz Al-Qur'an serta kandungannya dan memahami batasan-batasan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul-Nya. Ya, mempelajari masalah ini dengan merujuk kepada pemahaman para ulama ini akan banyak memberikan manfaat, ya, menjadikan ilmu bermanfaat bagi orang yang mempelajarinya, dan ini tidak sia-sia. Ketika dia memahami petunjuk Allah dengan rinci, dia tahu perbedaan antara satu lafaz dengan lafaz yang lain maknanya, maka ini adalah sebaik-baik ilmu dan sebaik-baik yang harusnya diusahakan oleh setiap hamba agar dia bisa memahami kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sebaik-baik petunjuk yang diturunkan kepada manusia. Fa innahu huwal ilmu nafi', karena inilah ilmu yang bermanfaat. Memahami batasan-batasan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, inilah ilmu yang bermanfaat. Wa qad dhamma Allah ta'ala fi kitabihi man laisa lahu ilmun bi hududi ma anzalallahu ala rasulihi. Makanya dalam Al-Qur'an mencela orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang batasan-batasan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jadi memahami hal yang seperti ini adalah termasuk baik-baik ilmu yang akan membantu kita merenungkan makna Al-Quran, yang dengan ini akan semakin menguatkan, menambah keimanan kita. Makanya orang yang tidak paham tentang batasan hukum-hukum Allah itu dicela dalam Al-Quran. Coba kita lihat ketika Allah berfirman misalnya di surat At-Taubah, Al-a'radu ashaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab pedalaman, mereka sangat besar kekufuran dan kemunafikannya, dan mereka lebih pantas untuk tidak memahami batasan hukum yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya, maha bijaksana. At-Taubah ayat 97. Jadi orang yang tidak memahami Al-Quran itu bukanlah perkara yang dianggap sepele. Dengan dia mengatakan, ah saya cukup mengetahui secara umum saja. Subhanallah, memahami petunjuk dengan rinci, ini juga akan menghasilkan petunjuk yang rinci pada diri kita. Manusia butuh petunjuk secara umum dan butuh tambahan petunjuk, butuh rincian agar bisa semakin menguatkan imannya. Dengan dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memahami hal tersebut, menjadikan dia akan mudah untuk merenungkan makna sebaik-baik petunjuk yang diturunkan kepada manusia dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik, masih penjelasan beliau. Fa inna adamal ilmi bidzalika mustalzimun mafsadataini 'azimatain. Ketidaktahuan manusia tentang hal ini itu akan mengandung konsekuensi, akan melahirkan dua kerusakan yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Ada dua kerusakan besar yang akan timbul. Yang pertama, ahadahuma an yudkhila fi musamma al-lafdhi ma laysa minhu fayahkumu lahu bihukmil muradi min al-lafdhi fayusawwi bainama farraqallahu bainahuma. Akibatnya yang pertama, keburukan yang pertama, orang ini akan ya memasukkan ke dalam lafaz itu sesuatu yang sebenarnya di luar karena dia enggak paham. Ada satu kalimat yang salah difahami atau tidak difahami, sehingga ada hal-hal yang di luar makna kalimat ini dimasukkan karena kejahilan orang ini. Ini terjadi ya sekarang akibat dari pemahaman yang keliru tentang masalah-masalah Islam. Ada yang mengatakan tentang jihad, berjuang memperjuangkan Islam, dan yang lainnya, padahal Islam berlepas diri dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang sangat buruk akibat dari tidak faham, tidak merujuk kepada penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami Islam. Wa tsaniyah yang kedua an yukhraja, ya tadi an yudkhala, sekarang an yukhraja min musammahu ba'du afradihi dakhilati tahtahu fayaslubu anhu hukmahu fayufarriku ma baina ma jama Allahu bainahuma. Maka dia pun menghilangkan hukum ini dari lafaz yang seharusnya masuk tadi. Oleh karena itulah dia dikatakan telah memisahkan sesuatu yang disamakan atau dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengetahuan yang kurang tentang makna lafaz-lafaz yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu akan berakibat fatal. Akan berakibat salah faham yang nanti kemudian berakibat salah praktek. Inilah orang-orang yang tidak ingin atau menganggap remeh memahami makna lafaz-lafaz dalam Al-Quran, yang tentu padahal itu akan mengurangi petunjuk kebaikan dalam dirinya, karena kita diperintahkan untuk memahami perintah Allah subhanahu wa ta'ala secara makna umum maupun juga tentu secara terperinci. Mereka inilah orang-orang yang dipuji sebagai ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam dalam ilmunya, orang-orang yang punya pengetahuan yang rinci tentang hukum-hukum Allah, supaya dia tidak salah memasukkan sesuatu yang bukan darinya atau mengeluarkan sesuatu yang seharusnya termasuk pengertiannya. Taib. Fatinu yatafattanu li afradi hadhihi al-qa'idati wa amthaliha fayara anna katsiran min al-ikhtilafi au aktsarahu innama yansha'u min hadzal mawdhi' wa tafsilu hadza la yafi bihi kitabun dhakhm. Adapun orang yang cerdas dan pandai, dia akan memahami ya, satuan-satuan dari kaidah ini serta contoh-contohnya. Maka dia memandang bahwa kebanyakan, ya, seringnya masalah-masalah perbedaan pendapat atau paling tidak mayoritasnya itu yang mana untuk merinci hal ini tentu tidak akan cukup dimuat dalam satu kitab yang besar. Yakni tidak akan bisa jelaskan semua dalam pembahasan yang singkat ini. Ini yang terjadi. Ternyata perkara-perkara yang kadang-kadang kita baca para ulama misalnya menjelaskan satu makna, tidak ada pertentangan. Mereka hanya menyebutkan contoh. Ya, misalnya waktu kita baca penjelasan para ulama tentang makna taghut. Ada yang bilang man ubida wa huwa radin. Barang siapa yang disembah dalam keadaan dia ridha. Ya, ada juga syaitan. Atau al-kuhan, para dukun, tukang sihir. Ini taghut, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha. Ternyata para ulama menyimpulkan makna ini atau penyebutan dari para ulama salaf ini, mereka menyebutkan contoh-contoh atau oknum-oknumnya. Tidak menyebutkan satu, ya berarti yang lain tidak masuk. Tidak. Dikumpulkan atau dihimpunkan oleh para ulama contoh-contoh ini dalam satu pengertian. Yang namanya taghut diambil dari kata-kata tugyan, melampaui batas. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Ya. Sesuatu yang menjadikan hamba melampaui batas dirinya sebagai hamba. Baik itu sesuatu yang diikuti, ditaati, atau disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari pengertian ini, kita mengatakan keliru orang yang mengartikan taghut itu pemerintah, katanya taghut. Dari mana pengertian seperti ini? Ya, apakah setiap orang yang mereka anggap tidak sesuai dengan keinginan mereka dikafirkan, dikatakan taghut? Ini keliru. Ini pengertian yang salah, tidak pernah kita dengarkan dari para ulama salaf yang mengartikan mutlak seperti ini. Ya, karena taghut itu kecuali dia disembah dalam keadaan dia ridha. Apalagi mengajak manusia kepada kesesatan, ini lebih pantas disematkan padanya gelar ini dibandingkan misalnya pemerintah yang tentu bukan orang-orang yang paham tentang urusan agama dalam masalah ini, tentu dengan segala kekurangan yang ada pada diri mereka. Makanya dalam masalah ini, ya, kadang-kadang pengertian-pengertian seperti ini perlu dipahamkan di masyarakat agar mereka tahu makna istilah ini yang sesungguhnya, agar tidak sering mereka mendengarkan penyelewengan dalam memahami dan mempraktekkan istilah-istilah seperti ini. Wa min hadza lafdzul khamr fa innahu ismun syamilun likulli muskir wa la yajuzu ikhraju ba'dil muskirati minhu wa yunfa anha hukmuhu. Contoh kata beliau, ya, termasuk dalam contoh masalah ini adalah lafadz khamr. Apa artinya khamr? Yang menutupi pikiran, memabukkan. Karena khamr ini, ya, adalah semua, ya, nama yang mencakup semua hal-hal yang memabukkan. Maka tidak boleh kita mengeluarkan dari pengertian atau nama khamr, minuman keras ini, sebagian dari perkara-perkara yang memabukkan hanya karena diganti namanya, kemudian kita hilangkan hukum keharamannya dari benda tersebut. Ini tidak boleh. Karena kaidahnya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, kata Rasulullah SAW. Semua yang memabukkan itu adalah khamr, dan semua yang khamr itu adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Wa kadzalika lafdzul maisir. Demikian pula, ya, lafadz maisir, judi. Wa ikhraju ba'di anwa'il qimari minhu. Yang mana sebagian orang mengeluarkan, ada beberapa orang yang mengeluarkan sebagian dari perjudian dari makna nama ini, hanya sekedar diganti namanya atau direkayasa bentuknya. Ini tidak diperbolehkan. Tetap namanya adalah judi. Wa kadzalika lafdzun nikah wa idkhalu ma laisa binikahin fi musammahu. Demikian pula lafadz nikah, pernikahan. Ya, ketika ada yang memasukkan hal-hal di luar pernikahan yang syar'i dinamakan nikah, padahal tidak sesuai dengan syariat. Contoh nikah mut'ah dan yang lainnya dinamakan juga bukanlah pernikahan yang dibolehkan dalam agama. Wa kadzalika lafdzur riba. Demikian pula lafadz riba. wa ikhraju ba'dhi anwa'ihi minhu wa idkhalu ma laisa biriban fihi. Lafaz riba dengan ada orang yang memasukkan ya ke dalamnya, mengeluarkan darinya ya sebagian dari hal-hal yang merupakan jenis riba itu sendiri, atau memasukkan ke dalamnya sesuatu yang bukan riba, diganti dengan nama apa saja, faedah atau bunga, tetap dia riba hakikatnya. Penggantian nama bukan merubah hakikat. Wa kadzalika lafdhu dhulmi wal adl wal ma'ruf wal munkar wa nadha'iruhu aktsaru min an tuhsa. Demikian pula lafaz kedzaliman dan keadilan, al ma'ruf perkara yang dikenal yang baik, wal munkar perkara yang munkar buruk, wa nadha'iruhu dan yang semisal ini sangat banyak untuk bisa dikumpulkan atau disebutkan semua secara rinci. Nah, inilah yang ini beliau ingatkan, bahwa perkara-perkara seperti ini kita perlu bedakan, tahu perbedaannya agar kita mengetahui mana yang misalnya dituju pada zatnya, mana yang cuma dia sebagai sarana. Ada yang diharamkan dalam semua keadaan, ada yang dilarang di saat-saat tertentu misalnya. Ini penting supaya kita bisa memahami dengan benar apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal maqsud annal maqsuda min ijtima'in nasi wa ta'ashurihim huwa ta'awunu 'alal birri wa taqwa fa yu'inu kullu wahidin sahibahu 'ala dhalika 'ilman wa 'amalan. Kesimpulannya di sini bahwa tujuan berkumpulnya manusia, bergaulnya mereka satu sama lainnya adalah tidak lain untuk ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka ya, sebagian menolong, berusaha, sebagian dari mereka menolong saudaranya dalam hal ketakwaan ini, baik dalam ilmu dan pengamalan. Ini tentu konsekuensi cinta kepada Allah menjadikan manusia berusaha untuk mendukung kecintaan di hatinya kepada Allah dan menjadikan orang-orang di sekitarnya diajak untuk mau saling tolong-menolong dalam kecintaan yang hakiki, yaitu cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan dari pergaulan manusia. Kalau dijadikan ini adalah landasannya, maka insyaallah dia akan selamat, karena itulah yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang menjadi dasar penulisan kitab ini seperti yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di awal-awal pembahasan. Fa innal abda wahdahu la yastakillu bi ilmi dhalika wala bil qudrati alayh faqtadat hikmatur rabbi subhanahu an ja'ala naw'al insaniyya qa'iman ba'dhuha bi ba'd mu'inan ba'dhuha li ba'd. Karena sungguhnya seorang hamba sendirian dia tidak akan bisa berdiri sendiri mengetahui hal ini atau mampu mengamalkannya, maka hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha sempurna ya, menjadikan ya, mengandung konsekuensi Allah menjadikan jenis manusia ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi sebagian mereka membantu atau menegakkan yang lain, menolong sebagian mereka, menolong di kepada sebagian yang lain. Maka inilah ya solusi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk manusia ketika mereka mendapati dirinya penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Allah jadikan adanya ta'awun alal birri wa taqwa, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketaatan, yang ini merupakan konsekuensi iman. Konsekuensi iman, ya. Karena dia hanya mau bergaul dekat, mendahulukan, ya, kelemahan dirinya untuk mencari pertolongan, bantuan, hanya kepada orang-orang yang bisa menegakkan dirinya untuk semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Taib ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita akan lanjut melangkah di pembahasan setelah al-birru wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Perlu dijelaskan juga di sini makna al-ithmu wal-udwan, dosa dan permusuhan atau aniaya. Ya, kenapa dibedakan di sini? Wala ta'awanu alal ithmi wal-udwan. dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan uduan melampaui batas atau permusuhan. Bukankah permusuhan juga termasuk dosa? Dan bukankah dosa itu sendiri juga merupakan sikap melampaui batas? Kenapa disebutkan dua-duanya? Ya, berarti di sini harus dibedakan agar kita memahaminya dan memahami batasan dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebaik-baik perkara yang dianjurkan dalam Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang beriman. Tsumma qala ta'ala wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian Allah berfirman di kelanjutan ayat ini, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan atau melampaui batas. Fal itsmu wal 'udwanu fi janibin nahyi nadhirul birri wat taqwa fi janibil amr. Maka dosa dan perbuatan melampaui batas atau aniaya ini pada sisi larangan itu sebanding dengan atau semisal dengan albirru wat taqwa pada sisi perintah. Diperintahkan melakukan kebaikan dan ketakwaan. Dalam larangan diperintahkan untuk meninggalkan dosa dan hal-hal yang melampaui batas. Wal farqu bainal itsmi wal udwan kal farqi ma baina muharramil jinsi wa muharramil qadri. Dan perbedaan antara al itsmi wal udwan, dosa dan permusuhan, ini kita bisa pahami seperti perbedaan antara perkara yang diharamkan pada jenisnya, pada zatnya, dan perkara yang diharamkan pada kadarnya. Sampai pada batasan tertentu dia dilarang. Ini kalau namanya al-udwan. Udwan karena mengandung isyarat apa? Adanya ta'addi, melampaui. Ada perkara-perkara yang secara asal dibolehkan. Tapi kalau melampaui batas, jadinya tidak boleh. Ya. Melampaui batas jadinya tidak boleh. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali ketika mereka menyalurkan syahwatnya kepada istri-istri mereka. Atau budak yang mereka miliki. Maka mereka tidak tercela. Famani betago waro'a dhalika fa'ula'ika humul adun. Barang siapa yang mencari selain itu. Maka mereka inilah orang-orang yang melampaui batas. Udwan. Jadi ada hal-hal yang diperbolehkan. Kalau berlebih itu, maka itulah yang dihukumi sebagai al-udwan, perbuatan yang melampaui batas. Fal itsmu ma kana haraman lil jins li jinsihi wal udwan wal udwanu ma hurrima li ziyadatin fi qadrihi wa ta'addi ma abahallahu minhu. Maka namanya al-itsm, dosa, itu adalah sesuatu yang diharamkan pada jenisnya. Sedangkan al-udwan, perbuatan yang mengandung arti ta'addi, melampaui batas, adalah hal-hal yang ada tambahan atau kelebihan pada kadar yang diperbolehkan. Wa ta'addi, melampaui batasan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja al-itsmu wal 'udwan, dosa dan perbuatan permusuhan atau melampaui batas ini, kalau disebutkan satu ya mengandung semua maknanya. Kalau disebutkan al-ithmu saja masuk juga melampaui batas karena semua adalah dosa. Kalau disebutkan al-udwan saja dosa juga termasuk karena dosa ini melampaui batas. Batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disebutkan dua-duanya maka ada makna yang khusus pada masing-masingnya. Ini sebagaimana sudah kita bahas dalam istilah-istilah yang lain yang kita telah terangkan waktu kita membahas masalah ya tentang al-birru wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Fazina wa syurbul khamri was-sariqatu wa nahwuha itsmun. Maka perbuatan zina wal iyadu billah, meminum khamr wal iyadu billah, mencuri wal iyadu billah dan yang semisalnya yang selainnya adalah perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa. Wa nikahul khamisati wastifaul majni alaihi akthar min haqqihi. Wanahuhu uduan. Adapun contoh menikah lebih dari empat, menikah yang kelima, atau meminta hak orang yang menganiayanya lebih daripada haknya, meminta pembalasan bagi orang yang menganiaya lebih daripada haknya, dan yang seperti itu ini termasuk, ya, perbuatan uduan melampaui batas, harusnya jangan dia mengambil lebih daripada hak yang diambil darinya. Maka ini tidak boleh, karena kita membalas, kemudian membalas dengan perkara yang lebih buruk, ini yang dilarang dalam agama, karena ini melampaui batas. Sampai pun kepada orang yang salah tidak boleh kita melampaui batas. Fal udwanu huwa ta'addi hududillahi allati qala fiha tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Maka al-udwan melewatinya, melampaui. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang melampaui batasan hukum-hukum Allah, maka mereka inilah orang-orang yang berbuat zalim. Ini tidak diperbolehkan. Makanya disebut ada al-udwan, melampaui batas dari hal-hal yang diperbolehkan. Wa qala fi mawdhi'in akhar, di tempat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kamu dekati. Orang mendekati dikhawatirkan dia akan melihat di baliknya, akhirnya dia menerobos melewati hukum atau batasan hukum Allah tersebut. Ini Al-Baqarah ayat 187. Panaha an ta'addiha fi ayatin wa an qurbaniha fi ayah. Maka di ayat yang pertama dilarang melampauinya. Di ayat yang lain dilarang mendekatinya. Tidak ada pertentangan di antara hal ini. Ya, tidak ada perbedaan atau kontradiksi dalam dua ayat ini. Dua-duanya mengandung makna yang benar. Wa hadza li anna hududahu subhanahu hiya nihayatul fasilatu bainal halali wal haram wa nihayatu syai'i taratan tadkhulu fihi fatakunu minhu wa taratan la takunu dakhilatan fihi fayakunu laha hukmul muqabalah. Ya, kata beliau, yang demikian itu karena batasan-batasan Allah itu adalah an-nihayat, ujung, akhir, yang memisahkan antara yang halal dan yang haram. Yang namanya ujung atau akhir dari sesuatu, itu terkadang masuk dalamnya, berarti masuk dalam hukum-hukumnya, terkadang juga dia di luar dari sesuatu itu, berarti dia punya hukum yang berbeda. Ya, hukum yang berlawanan. Fabil i'tibaril awal naha an ta'addiha, wabil i'tibaril thani naha an kurbaniha. Kalau dikatakan bahwasanya batas akhir itu termasuk dalam hukum tadi, berarti maknanya di sini tidak boleh kita melampauinya. Wabilati baritsani, adapun kalau dikatakan batas akhir itu ya tidak termasuk ke dalamnya, tidak termasuk ke dalam hal yang diperbolehkan, berarti tidak boleh kita mendekati batas tersebut, karena nanti kita akan terjerumus dan mengikuti sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah penjelasan tentang makna dari lafaz-lafaz yang disebutkan dalam ayat ini serta perbedaannya agar kita bisa memahami dan nanti kita praktekkan. Ya, kita praktekkan sewaktu kita merenungkan ayat-ayat Allah yang menyebutkan tentang lafaz ini, kita sudah paham maknanya. Ternyata ada yang diharamkan pada zatnya, pada jenisnya, ada yang diharamkan pada waktu atau kadar tertentu. Berarti kalau kadar yang dibawa itu masih diperbolehkan, masih dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita memahami makna dari batasan-batasan lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Sampai di sini insyaallah apa yang bisa kita baca dalam kesempatan kajian kali ini. Ya, kita masih akan membahas masalahan yang berkenaan dengan ayat yang dibacakan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di kesempatan siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh beliau, untuk Anda yang bertanya secara langsung di layanan telepon 0218236543 Dan untuk Anda yang pertama melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama, kami angkat pertanyaan melalui layanan telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan hamba Allah di Sambas. Ya, silakan Ibu. Saya ingin bertanya, Ustaz. Suami saya kan nggak sholat ya, Ustaz. Maaf, Ibu mungkin bisa pakai kiasan lain atau pertanyaan yang lainnya. Suami saya kan diperintahkan yang wajib-wajib kan dinasihati itu nggak mau, kayak terus pokoknya itu yang dilarang itu sering dilakukan oleh suami saya, terus saya nasihati malah jadi sering bertengkar sama suami. Terus kalau makin sering dinasihati udah saya juga mukul. Terus apakah dengan cara mendoakan kebaikan untuk suami, apakah udah cukup bagi seorang istri untuk suaminya, Ustaz? Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Ya, cukup. Dan insya Allah akan dijawab oleh Ustaz. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawabnya. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, juga untuk kita semua. Tadi Ibu maksudnya beliau, Al-Akh Umar tadi yang menyampaikan, maksudnya Ibu itu bisa menyamarkan pertanyaan tanpa perlu menyebut itu suami. Misalnya Ibu bertanya begini, bagaimana Ustaz hukumnya seorang suami ya yang tidak mau melaksanakan sholat, kemudian istrinya menasihati dia, malah menjadi begini. Nah, itu. Jadi, supaya nanti seandainya suami ibu nanti mendengarkan ya pertanyaan dia tidak kita katakan ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan hidayah kepada suami yang seperti ini untuk dia menyadari kesalahannya ya, perbuatan dia meninggalkan sholat inilah tidak benar, akan menjadi sebab keburukan hidupnya dunia akhirat, menjadikan dia tidak harmonis, dia menikah dengan siapapun ya, kalau dia tetap tidak merubah keadaannya maka dia tidak akan bahagia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, yang ibu lakukan adalah terus menasihati dia, mendoakan dia. Dan kalau sudah sampai parah seperti itu keadaannya dinasihati malah bertengkar, apalagi sampai mukul, ibu nanti bisa minta kepada pihak keluarga ibu untuk menjadi penengah dalam masalah ini, karena perbuatannya sudah melampaui batas, sudah melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala, melanggar hak-hak Allah yang ini menjadi sebab manusia menderita hidupnya. Tidak akan mungkin bahagia hidupnya. Kalau sudah seperti ini keadaannya akan rusak rumah tangga tersebut, maka teruslah berdoa dan menasihati, saya katakan tadi, minta kepada pihak keluarga dari ibu yang laki-laki yang bisa diseganinya untuk menasihati dia, karena perbuatannya ini benar-benar sudah sangat tidak bisa ditolerir lagi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, ada solusi yang terbaik dalam masalah ini. Nah, barakallah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiik Ustaz, atas jawaban yang terberikan juga penjelasan berkenaan dengan pertanyaan yang akan diajukan oleh para penanya, agar bisa difahami apa yang telah disampaikan oleh Ustaz dari penjelasan beliau. Dan ikhutal islam a'azanillahu ayyakum. Untuk berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan hamba Allah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, silakan. Ya, Pak Ustadz, mungkin sejak menyebarnya dakwah sunnah bermanhaj para sahabat, kami yang awam tentang agama dan berusaha tunduk dan menerima secara ikhlas nas Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman para sahabat, mungkin dapat menerima semua nasihat dinul Islam ini, meskipun tingkat ketakwaan kami tidak akan pernah mensejajarkan ketakwaan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Iya. Ya, tetapi kan kita kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini kan kebanyakan awam dan lebih condong kepada tokoh agama yang tidak sesuai sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat. Ya, jadi kita kan sebagai umat kan lebih ikut kepada pemimpin gitu. Tapi kita lihat di negeri kita ini yang lebih condong ke yang berbuat fatwa itu kan banyak kan tokoh-tokoh yang sesat, menyesatkan gitu. Jadi mungkin jika kita menegakkan di dunia Islam ini, kita mungkin dianggap mungkin radikal lah apa gitu. Ya, mungkin tanya langsung bagaimana sikap kita mungkin ya Ibu ya terhadap ya, hal tersebut. Jadi pertanyaan begini Pak Ustaz, apakah para tokoh-tokoh agama itu tidak bisa menerima kebenaran sesuai sunnah gitu? Jadi kita yang awam ini janganlah terperdaya oleh fatwa-fatwa sesat mereka gitu kan. Kita juga kan pengen selamat dunia akhirat. Jadi ya, kita kan kepada dinu Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Ya. Baik Ibu, cukup bisa diterima pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Cukup, dan kepada Ustadz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu yang dari Sumatera ya, Sumatera Barat tadi kalau nggak salah, atau Sumatera Utara. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, kita semua dalam kebaikan, memudahkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan manhaj yang hak ini sampai di akhir hayat kita insyaallah. Ya, pertama kita katakan tadi, kita jawab dulu bahwasanya apa yang Ibu katakan tadi bahwa kebanyakan umat Islam di Indonesia misalnya banyak yang awam. Setiap manusia kan dilahirkan di atas fitrah. Ada godaan syaitan atau ya tadi pemikiran-pemikiran yang salah, mudah-mudahan tidak begitu kuat mempengaruhi mereka sehingga mereka secara asal kita katakan masih di atas kebaikan, mudah-mudahan selama belum berubah fitrahnya. Kita bersangka baik kepada orang-orang Muslim supaya mereka kita anggap adalah orang-orang yang insya Allah kalau disampaikan kebenaran dengan jelas mereka akan menerima. Terbukti saat ini ya, dakwah sunnah ketika tersebar melalui media-media sunnah seperti Rojak TV atau Radio Rojak, alhamdulillah banyak yang terima. Yang tadinya banyak orang-orang yang mungkin tidak kenal atau mungkin bersangka buruk, setelah mereka dengarkan mereka bisa menerima, karena asalnya setiap Muslim pasti mencintai kebenaran. Dan kata salah seorang sahabat, yani Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna alal haqqi lanuran, sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya yang menjadikan hati orang yang beriman mudah untuk mengenal dan mengikutinya. Baik. Adapun keberadaan para tokoh-tokoh agama ya yang tadi dikatakan mengajarkan hal-hal yang tidak benar, kita katakan insyaallah di antara mereka juga ada hal-hal yang berpegang dengan yang benar. Di antara mereka ada yang kemudian menerima dakwah sunnah cuman karena tidak nampak saja, atau mungkin mereka tidak ingin diketahui. Ada di antara mereka yang sudah mengetahui hal ini ya, cuman mungkin yang sering tampil di media atau mungkin dikenalkan, karena ini juga mungkin bagian dari proyeknya musuh-musuh Islam untuk mengenalkan atau mempopulerkan orang-orang yang justru menyimpang dari sunnah. Karena musuh-musuh Islam mengetahui ketika manusia itu atau kaum muslimin semangat berpegang dengan tauhid, dengan sunnah Rasulullah SAW, ini akan menguatkan mereka, melemahkan melemahkan yakni orang-orang yang jauh dari Islam, maka mereka justru memunculkan yang seperti ini. Tapi insya Allah, di antara tokoh-tokoh ini banyak yang kita kenal, ya, yang kita ketahui mereka juga berpegang teguh dengan Islam, senang dengan kajian-kajian sunnah, cuma mereka tidak nampak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kaum muslimin di negeri kita untuk bisa mengenal kebenaran, mengenal tauhid, mengenal sunnah Rasulullah SAW, supaya ini menjadi sebab ya, di negeri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Amin. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, demikianlah jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Tasim afdhallahu taala, dan juga doa yang telah beliau sampaikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengijabah doa yang telah beliau sampaikan untuk negeri yang tercinta ini, Indonesia insyaallah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, untuk pertanyaan berikutnya kami akan pertanyaan pesan singkat Ustaz dari penanya di Samarinda. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah apabila kesalahan suami yang terus dilakukan berulang-ulang, tetapi seorang istri tetap memaafkan kesalahan tersebut, apakah itu termasuk kebodohan seorang istri ataukah sedang dimanfaatkan oleh suami atas kebaikan istri tersebut? Mohon Ustaz memberikan jawaban dan penjelasan dari pertanyaan ini, Ustaz. Silakan Ustaz. Pertanyaan dari salah seorang saudara kita di Samarinda tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dalam kebaikan, ya. Ya, seorang istri yang selalu maafkan suaminya dalam hal apa dulu dilihat. Kalau itu masalah akhlak, kekurangan-kekurangan yang kemudian dia terima dari suaminya, dia bersabar, maka ini dalam urusan-urusan dunia, maka ini adalah kebaikan, kesabaran yang terpuji di dalam Islam. Tapi kalau kesalahan tersebut dalam urusan agama, suaminya tidak sholat, sudah nasihati berkali-kali, kemudian tidak mau melaksanakan perintah Allah, jelas-jelas menentang misalnya, nah ini bukan hal yang ditolerir, karena ini mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi rumah tangga tersebut. Maksudnya tetap harus berusaha dinasihati dan diingatkan, kalau perlu dengan cara yang lebih keras lagi, mendatangkan anggota keluarga misalnya supaya bisa menasihatinya. Kita katakan harus dibedakan dulu kesalahan apa. Kalau kesalahan dalam urusan-urusan dunia, maka istri itu dipuji ketika dia bersabar menghadapi hal-hal tersebut, kekurangan dalam urusan-urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan agama, tentu ridha Allah Subhanahu wa taala kita harus dahulukan dibandingkan keridhaan siapapun. Nah, barakallahu fikum. Nam Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan kami sampaikan kepada Ustaz. Dan demikian jawaban untuk ikhwan kita atau pendengar kita atau pemirsa Roja TV yang telah bertanya yang berada di Samarinda. Nam Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui line telepon dari telepon 021-823-6543 untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak dan di mana? Sama Fahmi dari Kalimantan. Pak Fahmi dari Kalimantan. Baik, Pak Fahmi, mungkin mohon maaf suara televisinya dikecilkan terlebih dahulu dan bapak cukup menyimak lewat telepon saja agar tidak terganggu atau menjadi bingung. Ya, baik, terima kasih Pak Fahmi. Bisa dilanjutkan dengan pertanyaannya, silakan. Iya. Cara berselawat yang benar menurut dalil seperti apa, Pak Ustaz? Cara. Nah, karena kalau habis sholat bersalaman, selawat nggak ada dalilnya. Saya cuma dapat jawaban jangan berlebihan. Saya minta cara berselawat yang benar seperti apa? Caranya apa? Cara duduk, apa berdiri? Cara menurut dalil, Pak Ustaz. Tolong dijawab dengan dalil. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mami atas pertanyaannya dan kepada Ustaz kami persilakan faliyatafadhal maskuran. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Pak Fahmi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Tadi beliau menanyakan tentang cara bersalawat yang benar. Yang saya pahami cara bersalawat berarti lafadznya, pengucapannya. Itu kan ada hadisnya, Pak Fahmi ya. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna qad alimna kaifa nusallimu alaik. Ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Sekarang bagaimana cara bersalawat kepadamu? Maka Nabi seperti yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang cara bersalawat. Atau bisa juga kita singkat, yang penting mengandung isi salawat seperti yang disebutkan oleh para ulama. Misalnya kita mengatakan, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup untuk kita bersalawat. Kalau caranya maksudnya adalah lafadznya. Adapun apakah kita harus ucapkan berdiri, duduk, maka ini termasuk doa, Pak, ya. Termasuk doa kita boleh lakukan pada saat apa saja. Cuman tentu saja sebaik-baik doa itu kita ucapkan dalam keadaan kita tenang, ya. Kita renungkan maknanya, apalagi ini karena mengandung zikir juga, kita menghadap ke kiblat misalnya dalam keadaan kita berwudu. Ini lebih bagus kita ucapkan doa termasuk salawat di dalamnya adalah dengan apa ini dalam keadaan khusyuk duduk menghadap Allah Subhanahu wa taala supaya bisa kita renungkan makna doa atau zikir yang kita ucapkan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Fahmi, mudah-mudahan dapat difahami dengan benar dari pertanyaan telah disampaikannya. Khotbah Islam azani Allah wa yakum. Untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui layanan telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Haji Hidayah di Kalimantan. Baik, Bu Haji Hidayah, silakan Ibu pertanyaannya, Ibu. Ini Pak Ustaz, saya tuh mau nanya. Kan suami saya tuh udah meninggal 100 hari. Tapi saya itu kan masih teringat sama dia. Jadi dia kan waktu dia sakit tuh selama 15 tahun. Di waktu itu kan 1 tahun tuh dia tingkah lakunya tuh kan macem gitu. Kan kalau buang kotoran dilempar di rumah macem gitu. Jadi saya kadang-kadang saya tuh kesel sama dia tuh marah gitu Pak, jangan kotoran tuh. Baik Ibu, mungkin lemparkan gitu. Ya. Baik Ibu, mungkin langsung ke pertanyaannya. Untuk tidak pertanyaan saya sering marah tuh, saya sudah membersihin dia. Sudah selesai, saya minta maaf sama dia. Pak, saya minta maaf sama dia. Jangan lagi buang kotoran gitu. Iya katanya. Jadi saya tuh termasuk dosa besar apa memarahin dia gitu. Oh, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Cukup sekian. Baik, ya, baik kepada Ustadz, kami persilakan Ustadz. Ya, pertanyaan yang bermanfaat dari Ibu yang Kalimantan tadi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kebaikan bagi beliau dan menjadikan pelayanannya terhadap suami merupakan sebab pengampunan bagi diri Ibu ini dan juga kebaikan bagi suami yang telah meninggal dunia. Insya Allah, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullah Ta'ala. Taib. Apa yang diterangkan tadi, ya, kalau ibu sudah minta maaf dan sudah berusaha melayani suami dengan sebaik-baiknya, ketika suami melakukan kesalahan seperti tadi, membuang kotoran, ini kan juga najis dan juga merepotkan, ditegur tidak mengapa, ibu sampai pun menegurnya mungkin dengan cara tetap dipertahankan cara-cara yang baik dan lemah lembut, itu harusnya seharusnya dilakukan. Kalau ternyata ibu ada yang menegurnya dengan cara yang keras atau kasar, mungkin karena ibu juga capek, sudah capek mengurusnya, membersihkan kotorannya, tapi setelah itu ibu berusaha untuk minta maaf, insya Allah mudah-mudahan ya, mantaballahu alaih. Barang siapa yang bertobat maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzanbi kaman ladzanbalahu." Dalam hadis yang sahih, orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Karena ibu sudah minta maaf, juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mendoakan kebaikan bagi suami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima hal ini dan menjadikan pahala yang ibu ya dapatkan dari pelayanan yang baik terhadap suaminya mendapatkan pahala yang sempurna dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ibu Hajah Hidayah yang telah bertanya. Mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Masih dalam sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, masih ada kesempatan untuk Anda yang bertanya secara langsung. Untuk berikutnya, kembali kami angkat pertanyaan melalui layanan telepon di 021-823-6543. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru, Pak Ustadz. Ummu Sabila di Pekanbaru, silakan Ummu Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berpendapat seperti ini, Pak Ustadz. Kita tidak perlu mengamalkan hadis sahih, karena yang benar itu, yang tahu yang benar itu Allah. Jadi Allah yang bolak-balikkan hati kita. Bagaimana pendapat seperti itu, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Syukran, jazakallah khair. Ya, baik, afwan wa jazakillah khairan, pertanyaan yang bagus sekali dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawabnya. Dan kepada Ustaz dipersilakan. Iya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat dari ibu yang ada di Pekanbaru tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua dalam kebaikan Islam. Ya, pernyataan tadi tentu pernyataan yang salah dan keliru. Memang Allah yang maha mengetahui kebenaran, tapi dia yang menurunkan kebenaran tersebut, buktinya dengan diutus para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa gunanya diutus para nabi dan para rasul? Ya, tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada manusia tentang apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, rusulam mubashirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'dar rusul. Allah berfirman dalam Al-Quran, para Rasul yang kami utus memberikan kabar gembira dan peringatan bagi orang yang taat dapat kabar gembira. Peringatan bagi orang yang berbuat maksiat akan dapatkan ancaman azab. Supaya nanti tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah setelah diutusnya para nabi dan para rasul. Karena mereka yang membawa kebenaran, menjelaskannya. Jadi kalau orang mengatakan tidak perlu kita mengamalkan hadis yang sahih, kebenaran, kita mengatakan sama dia, kalau begitu Anda tidak perlu mengamalkan Islam. Kan Allah yang mengetahui kebenaran. Kenapa Anda mengamalkan Islam saat ini? Ya, kalau Anda menjawab karena Islam itu diturunkan oleh Allah, sama dengan hadis yang sahih. Allah menurunkan hadis-hadis yang sahih, ya, Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih untuk menjelaskan kebenaran. Makanya kita mengamalkan Al-Quran. Kalau Anda mengamalkan Al-Quran tidak memakai hadis, Anda tidak akan bisa sholat. Karena dalam sholat diperintahkan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Bagaimana cara sholat? Dimulai dengan takbiratul ihram sampai salam. Siapa yang menjelaskannya? Rasulullah SAW yang menjelaskannya, hadis yang sahih yang menjelaskannya, sebagaimana sabda beliau dalam sahih Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi orang yang mengingkari hadis yang sahih, tidak mengamalkan hadis yang sahih, berarti dia mengingkari Al-Quran. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi kita katakan padanya, kalau Anda mengatakan tidak perlu mengamalkan hadis karena alasannya Allah yang tahu kebenaran, maka kita katakan kalau begitu Anda tidak perlu mengamalkan Islam karena Allah yang mengetahui kebenaran. Kenapa Anda mengamalkan Islam? Karena Allah dengan pengetahuannya tentang kebenaran, dia menurunkan petunjuk yang sempurna dalam Al-Quran dan dalam sabda atau sunnah Rasulullah SAW. Itulah hadis-hadis yang sahih yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Makanya landasan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Siapa yang mengingkari salah satunya, berarti sama dengan mengingkari dua-duanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafiq barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda berikan, Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya, Ustaz, kami angkat tanya melalui layanan SMS yang telah masuk, Ustaz, di layanan 0819896543. Ustaz, mohon dijelaskan, apakah termasuk perbuatan berdosa jika meminta cerai kepada suami yang tidak melaksanakan sholat, Ustaz, sedangkan dia hanya mementingkan dia sendiri dan usia pernikahan kami sudah 8 tahun dan memiliki 2 orang anak. Ustaz, memberikan nasihat atas hal ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali tadi tentang seorang istri yang minta cerai kepada suaminya karena tidak melaksanakan sholat. Ya, tentu saja ini perkara yang kalau yang terlarang, ya, yang terlarang itu istri yang minta cerai dari suaminya bukan karena perkara-perkara yang dibenarkan dalam syariat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin, ya, lam yaruh lam taruh ra'ihatal jannah. Perempuan mana saja yang meminta ya suaminya cerai tanpa ada perkara yang diperbolehkan dalam syariat, maka dia tidak akan mencium bau surga. Untuk urusan-urusan dunia, urusan-urusan misalnya kekurangan dalam memberikan nafkah dan seterusnya. Adapun kalau urusan agama seperti ini, maka dia harus tegas. Tentu pertama kali dia harus menasihati. Ada tahapan-tahapan nasihat. Kalau dia tidak bisa nasihati sendiri, panggil keluarganya untuk menasihati dia atau orang yang diseganinya. Mungkin teman-temannya yang punya ya suami yang bisa menasihati suaminya, harus dipanggil untuk menasihat suaminya karena ini pelanggaran yang sangat besar yang akan mencelakakan, menghancurkan rumah tangga ini karena hubungan yang rusak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah tangga ini akan rusak juga nantinya. Kalau suaminya dinasihat tidak mau berkali-kali, tidak mau melaksanakan sholat, yang sudah kita ketahui sebagian ulama mengatakan orang yang tidak melaksanakan sholat ini kufur, maka jalan tadi harus ya ditempuhnya untuk ya mengusahakan bisa pisah dari suami yang seperti ini keadaannya. Dia bisa mengadukan ke pihak pengadilan agama untuk menggugat cerai kalau memang sudah dinasihati berkali-kali dan tidak mau berubah keadaannya, tetap melanggar perintah kewajiban yang paling besar dalam Islam ini, yaitu menunaikan sholat. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah. Jazakallah khairan, Ustaz, atas jawaban yang diberikan, Ustaz. Dan pertanyaan terakhir kami akan angkat dari pesan singkat yang sudah masuk dari pendengar kita di daerah Berau, Kalimantan Timur, Ustaz. Mohon dijelaskan bagaimana kan menghadapi orang tua yang menginginkan anaknya untuk hadir di majelis-majelis yang tidak sesuai dengan sunnah, Ustaz. Dan bagaimana kan memberikan penjelasan kepada orang tua dalam masalah ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ini juga pertanyaan yang bermanfaat dari penanya yang ada di Berau ya, Kalimantan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Ya, ketika ada orang tua yang mengajak atau menyuruh anaknya menghadiri majelis-majelis yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya tentu tidak boleh kita ikuti karena ini dilarang dalam Islam. Perkara yang kita ketahui keharamannya tidak boleh kita hadir karena itu seolah-olah kita membenarkannya. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menghadiri satu majlis tempat duduk yang diedarkan padanya minuman keras. Meskipun dia tidak ikut minum, sekedar hadir itu berarti merekomendasikan keburukan tersebut. Ya. Jadi orang tua seperti ini kita harus nasihati dengan cara yang baik. Kita pahamkan bahwa ini saya tidak menghadiri karena saya tidak ingin pemahaman yang salah saya dengarkan, saya tidak mampu mengingkarinya. Tetap tidak boleh kita mentaati perintah orang tua dalam masalah ini karena kita wajib untuk mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, innamal ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah karena ketaatan itu dalam perkara-perkara yang baik atau yang benar saja. Maka inilah jawabannya dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir yang menutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.